Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sarar umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam pertemuan malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan tafsir ayat yang ke-71 dari surah Ali Imran. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batili wa taqtumunal haqqa wa antum ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru ahlul kitab, orang-orang Yahud dan juga orang-orang Nasara, wahai ahlul kitab, kenapa kalian mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan, dan kalian menyembunyikan kebenaran dalam keadaan kalian itu mengetahuinya? Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menafsirkan, ya ahlal kitabi lima talbisuna etuhallitunal haqqa bilbatili bitahripi watasviri wataktumunal haqqa aina'tan nabiyyi sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam wa antum ta'lamuna annahu haqqun. Allah seru, Allah panggil ahli kitab. Wahai ahli kitab, wahai orang-orang Yahud dan juga orang-orang Nasara, kenapa kalian mencampur adukkan? Talbisuna diartikan dengan tuhallituna, mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Apa yang dimaksud dengan mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan? Bitahrifi wa taswiri, dengan melakukan tahrif. Wa taswir, tahrif itu melakukan berbagai macam perubahan-perubahan, penyelewengan-penyelewengan. Wa taswir, pengelabuhan-pengelabuhan. Wa taktumunal haqqa, kalian menyembunyikan kebenaran. Apa kebenaran yang disembunyikan oleh ahli kitab? Yaitu tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ada dalam kitab Taurat dan juga yang ada dalam kitab Injil, disembunyikan oleh ahli kitab. Wa antum ta'lamuna annahu haqqun, dalam keadaan kalian mengetahui bahwasanya itu adalah kebenaran. yang harusnya kewajiban bagi kalian untuk menyampaikan, untuk menjelaskan. Namun kalian sembunyikan kebenaran tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ahli kitab terkenal dengan sifat yang jelek yang ada pada mereka, yaitu suka mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan, melakukan tahrif terhadap kitabullah, kitab Taurat, kitab Injil, dirubah-rubah oleh mereka. Terkadang melakukan tahrif dengan merubah makna, atau terkadang melakukan tahrif dengan merubah kalimat sehingga maknanya menjadi salah. Ini perbuatan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Maka Allah mencela mereka karena perbuatan jelek yang ada pada mereka, yaitu mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Karena sifat buruk yang ada pada mereka menyembunyikan ilmu atau menyembunyikan al-haq. Kenapa mereka dicela oleh Allah karena perangai buruk ini? Karena dengan dua perkara ini, mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan, yang pertama. Yang kedua, menyembunyikan al-haq. Dengan dua hal ini, mereka akhirnya menyesatkan pengikut mereka, yaitu orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada ahli kitab. Ini dilakukan oleh tokoh-tokoh ulama mereka, para pendeta dan juga para rahib dari kalangan ahli kitab. Karena orang-orang yang berilmu, jika mereka mencampur adukkan antara kebenaran al-haq dengan kebatilan, akhirnya para pengikutnya gak bisa membedakan antara keduanya, mana yang al-haq dan mana yang al-batil, karena dicampur adukkan kebenaran itu dengan kebatilan. Kenapa mereka tidak langsung menawarkan kebatilan? Karena kebatilan itu kalau disampaikan secara langsung, ini fitrah manusia akan menolaknya. Tetapi ketika kebatilan itu dicampuri dengan kebenaran, yaitu al-haq, seakan-akan kebatilan itu sebagai al-haq, sehingga mudah untuk diterima mereka. Akhirnya para pengikut mereka tidak bisa membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Urusannya menjadi samar. Kemudian ahli kitab menyembunyikan al-haq, yang tadinya dicampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan, kemudian kebenaran itu disembunyikan. Padahal kebenaran itu wajib untuk ditampakkan oleh para ulama. Ketika kebenaran mereka sembunyikan, yang demikian itu berdampak atau memberikan efek, akhirnya kebenaran itu samar, tidak tampak, tidak terlihat. Yang tampak justru kebatilan. Sehingga orang-orang awam yang pada dasarnya mereka menginginkan kebenaran tidak mendapatkan petunjuk karena sebab kejahatan mereka. Orang-orang awam yang ingin mempelajari agamanya karena disamarkan yang benar dengan yang salah, yang batil dengan yang hak. Akhirnya mereka bingung, mana yang batil, mana yang hak. Urusannya menjadi samar. Dalam keadaan yang demikian itu, kebenaran justru disembunyikan oleh mereka. Akhirnya yang tampak yang batil. Orang-orang awam menyangka yang batil yang mereka sampaikan, karena yang menyampaikan adalah para ulama, para tokoh, dianggap itu adalah kebenaran. Maka perkara itulah yang mereka pegangi. Padahal para ulama tujuannya adalah untuk menjelaskan al-haq kepada manusia, untuk menyampaikan al-haq kepada manusia agar terbedakan antara yang hak dengan yang batil, agar tampak yang jelek dari yang baik, agar jelas yang halal dari yang haram, agar tidak ada kesamaran antara akidah yang benar dengan akidah-akidah yang batil, agar umat bisa mengambil petunjuk dengan yang demikian itu, dan agar orang-orang yang tersesat jalannya mereka bertobat setelah tampak kebenaran, dan agar tegak hujah bagi orang-orang yang menentang. Ini tujuan dan tugasnya para ulama untuk menampakkan kebenaran. Allah telah menyatakan, wa id akhadha Allahu mitsaqal ladina utul kitab. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian orang-orang yang diberi Alkitab oleh Allah. Litubayyinannahu lin-nasi wa la taktumunahu, agar mereka benar-benar menjelaskan Alkitab, kebenaran itu kepada manusia. Jangan kalian justru menyembunyikannya. Panabaduhu wa ra'aduhurihim, namun mereka mencampakkannya di balik punggung mereka. Padahal sudah diambil perjanjian oleh Allah, orang-orang yang diberi Alkitab, agar Alkitab tersebut dijelaskan kepada manusia dengan sejelas-jelasnya, tidak boleh disembunyikan. Namun ahli kitab mereka mencampakkan perjanjian tersebut di balik punggung-punggung mereka, diingkari oleh mereka. Kemudian Allah tampakkan makar jahat sekelompok dari ahli kitab tersebut pada ayat yang berikutnya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, wa qalat ta'ifatun min ahli alkitab, aminu billadhi unzila 'alal ladina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Berkata sekelompok ahli kitab, dari kalangan orang-orang Yahudi, berkata kepada sebagian yang lainnya, berimanlah kalian dengan sesuatu yang telah diturunkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, kepada kaum mukminin. Yaitu maksudnya berimanlah kalian dengan Al-Quran yang diturunkan kepada kaum muslimin. Wajhan nahar, di awal siang. Tampakkan kalian di pagi hari itu, kalian seakan-akan kalian mengimaninya. Waqfuru akhirahu, kemudian kufurlah kalian, ingkarilah oleh kalian Al-Quran tersebut di akhir siang, di sore harinya. La'allahum yarji'un, agar dengan cara yang demikian itu mereka orang-orang yang beriman mau murtad kembali dari agamanya. Ini makar jahat orang-orang Yahudi. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tentang makar jahat orang-orang Yahudi. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah menafsirkan ayat ini. Wa qalat ta'ifatun min ahli al-kitab ay al-yahudu li ba'dihim aminu billadhi unzila 'alal ladina amanu ay al-Qur'an wajhan nahar ay awwalahu waqfuru bihi akhirahu la'allahum ay al-mu'minin yarji'una an dinihim id yaquluna ma raja'a haula'i anhu ba'da dukhulihim fihi wa hum ulu ilmin illa liilmihim liilmihim butlanahu. Berkata sekelompok orang dari ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi, berkata kepada sebagian yang lainnya dari kalangan orang-orang Yahudi pula, berimanlah kalian dengan sesuatu yang telah diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Ini maksud dengan apa, sesuatu yang diturunkan kepada kaum mukminin adalah Al-Quran. Coba, kepada teman-temannya dia menyatakan, tampakkan keimanan kalian terhadap Al-Quran. Wajhan nahar, di awal siang pada pagi hari, coba tampakkan kalian seakan-akan kalian itu mengimani Al-Quran. Kalian masuk ke dalam agama mereka. Waqfuru bihi akhirahu. Kemudian ingkari Al-Quran itu di akhir siang pada sore harinya. La'allahum, agar mereka, yang dimaksud agar kaum mukminin, yarji'una an dinihim, agar mereka itu kembali keluar murtad dari agama mereka. Kenapa dengan cara itu orang-orang Yahudi berharap kaum mukminin murtad? Karena mereka akan menyatakan ma raja'a haula'i anhu ba'da duhulihim fihi wa hum ulul ilmin illa li ilmihim butlanahu. Tidaklah mereka itu raja, artinya kembali keluar dari agama tersebut setelah mereka masuk ke dalamnya dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang diberi ilmu, kecuali karena mereka itu mengetahui kebatilan agama Islam. Jadi tokoh-tokoh ulama Yahudi ini disuruh pura-pura mengimani Al-Quran pada pagi hari. Sore harinya disuruh mengkufuri Al-Quran. Orang-orang yang mengatakan, loh, ini para ulama saja setelah masuk, setelah tahu dalamnya Islam, langsung keluar. Kenapa? Mereka itu ulul ilmi, orang-orang yang diberi oleh Allah ilmu. Mereka tidak mungkin keluar kecuali tahu bahwasanya agama itu batil. Agama yang mereka masuk itu batil. Agar apa? Kaum mukminin terpengaruh dengan makar jahat mereka, ikut keluar dari agamanya. Ini kejahatan orang-orang Yahudi. Maka dalam ayat ini sekelompok orang-orang Yahudi ingin membuat makar jahat kepada kaum mukminin dengan menyatakan pada sebagian orang-orang yang dianggap berilmu di antara mereka, masuklah kalian ke dalam agama kaum mukminin. Di waktu pagi hari, tujuannya untuk bikin makar, bukan karena benar-benar ingin Islam, bukan. Setelah itu sore harinya kalian keluarlah dari agama mereka. Kemudian mereka membuat opini, ini para ulama setelah masuk Islam langsung keluar karena tahu, begitu mereka masuk ke dalam Islam tahu kejelekan Islam, tahu kebatilan Islam. Mereka enggak mau. Kalian begitu bodohnya, kalian mau memegangi ajaran yang ini para ulama ini tahu kejelekannya, masuk sehari langsung keluar. Tujuannya untuk memprovokasi kaum mukminin agar keluar dari agamanya. La'allahum yarji'un, agar kaum mukminin keluar dari agama mereka. Kalau seandainya agama yang kalian pegang ini benar, tentu para ulama ahlul kitab, orang yang Allah anugerahi hikmah dan ilmu, gak mungkin keluar. Kalau agama kalian baik, mereka akan betah memegangi, memeluk agama kalian. Tapi mereka keluar karena apa? Tahu kejelekan agama kalian. Ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi dengan prediksi, dengan asumsi akan bisa mempengaruhi manusia untuk mengikuti mereka. Tetapi Allah enggan kecuali Allah ingin menyempurnakan agamanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Dalam ayat yang berikutnya Allah menyatakan wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallah ayyuta ahadum misla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Mereka berkata juga wala tu'minu, jangan kalian percaya. Ini doktrinnya orang-orang Yahudi. Jangan sekali-kali kalian mengimani, kalian percaya kecuali kepada siapa yang benar-benar mengikuti agama kalian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah. Katakanlah wahai Muhammad pada mereka. Kul, katakanlah wahai Muhammad pada orang-orang Yahud. Innal huda hudallah, sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk Allah. Orang Yahudi menyatakan jangan kalian percaya juga kalau seseorang itu akan diberi semisal apa yang telah dianugerahkan oleh kalian. Dan jangan kalian percaya juga kalau seandainya mereka nanti bisa mengalahkan hujah kalian pada hari kiamat di sisi Rabb kalian. Orang-orang Yahudi bikin doktrin kepada teman-temannya. Jangan percaya kalau ada yang menyatakan ada seseorang yang dianugerahi oleh Allah mungkin ilmu dan hikmah dan lain sebagainya semisal apa yang telah diberikan kepada kalian wahai Bani Israel. Jangan pula kalian percaya kalau mereka itu nanti bisa mengalahkan hujah kalian di sisi Rabb kalian. Maka Allah bantah. Kul, katakanlah wahai Muhammad pada mereka, innal fadla biyadillah, sesungguhnya keutamaan anugerah itu di tangan Allah, bukan di tangan kalian. Yu'tihi mayyasha, Allah akan memberikannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah zat yang maha luas, maha mengetahui. Ditafsirkan ayat ini oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Wa qalu aidan wala tu'minu ay tusaddiqu illa liman lam zaidah. Tabi'a ay wafaqa dinakum. Qala ta'ala kullahum ya Muhammadu innal huda hudallah alladhi huwal Islam wa ma adahu dulal wal jumlah i'tiradun. An ai bi an yu'ta ahadun misla utitum misla ma utitum minal kitabi wal hikmati wal fadaili wa an maf'ulu tu'minu wal mustasna minhu ahadun quddima alaihil mustasna al makna wala tukiru bi anna ahadan yu'ta dalika illa liman tabi'a dinakum aw bi ayyuhajukum ay almu'minuna yaglibukum inda rabbikum yawmal qiyamah li annakum as-sahudinan wa fi qira'atin a ayyuta bi hamzati tawbih ma tashili hamzati an ay ita ahadin mislahu tukiruna bihi. Qala ta'ala qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha. Famin aina lakum annahu la yu'ta ahadun misla ma utitum wallahu wasi'un katsirul fadli alimun biman huwa ahluhu. Ditafsirkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, mereka orang-orang Yahudi menyatakan juga, memberikan doktrin, jangan kalian beriman, artinya jangan kalian membenarkan, mempercayai, illa liman, kecuali orang yang mengikuti agama kalian. Liman, lam di sini dalam tata bahasa Arab disebut lam zaidah, lam tambahan. Tabi'ah mengikuti ayawafakodinakum, jangan kalian percaya kecuali orang-orang yang mencocoki agama kalian, yang sejalan dengan ajaran agama kalian. Selain orang-orang yang sejalan dengan agama kalian, jangan kalian percayai. Sudah, jangan kalian percayai. Qala ta'ala, maka Allah berkata membantah mereka. Kullahum ya Muhammad, katakan pada mereka, wahai Muhammad, katakan pada orang-orang Yahudi, innal huda huda Allah, sesungguhnya petunjuk itu petunjuk Allah, bukan petunjuk kalian. Kenapa kalian mengklaim kalian yang di atas petunjuk? Petunjuk itu petunjuknya Allah. Alladhi huwal Islam. Petunjuk Allah itu adalah Islam. Wa ma'adahu dhalal. Adapun apa yang selain Islam itu adalah kesesatan. Wal jumlah i'tiradun. Kalimat ini adalah kalimat sisipan. Kemudian orang Yahudi meneruskan doktrinnya. Ai wala tu'minu ayyuta ahadun bi ayyuta ahadun mithla ma utitum. Jangan pula kalian percaya kalau ada seseorang diberi semisal apa yang telah diberikan pada kalian berupa Alkitab, hikmah, keutamaan-keutamaan yang banyak. Artinya ini untuk mendoktrin, jangan nanti kalau Muhammad itu diutus, jangan kalian percaya. Karena Muhammad pasti akan mengaku dia diberi Al-Quran, diberi wahyu, dia diberi hikmah, as-sunnah, dia memiliki keutamaan demikian-demikian, sudah didoktrin orang-orang Yahud, jangan kalian percaya. Wa'an, dan fi'ilnya setelahnya ini adalah maf'ul, artinya wala tu'minu ayyuta, di sini sebagai objek, artinya jangan kalian percaya kalau diberikan pada seseorang semisal apa yang telah diberikan pada kalian. Jadi an dan fi'ilnya ayyuta ini sebagai objek penderita dari kata kerja tu'minu, ini dalam bahasa Arab. Wal mustasna minhu ahadun. Mustasna minhu, kata yang dikecualikan darinya, ini dalam apa ilmu nahwu, itu adalah kata ahadun. Kudima alaihi mustasna, mustasnanya didahulukan. Maknanya wala tukiru, jangan kalian percaya kalau ada seseorang diberi yang demikian itu, illa kecuali liman tabi'a dinakum, kecuali orang yang memang benar-benar mengikuti ajaran kalian, ajaran agama kalian, kalian boleh percaya. Adapun selain orang-orang Yahud, jangan kalian percaya. Au bi ayyuhajukum, jangan pula kalian percaya kalau mereka itu bisa berhujah dengan kalian. Artinya kalau kaum mukmin itu bisa mengalahkan hujah kalian di sisi Tuhan kalian pada hari kiamat nanti, jangan kalian percaya. Apa alasannya orang Yahud? Li'annakum ashahudinan, karena kalian itu lebih benar agama kalian dibanding dengan orang-orang Islam. Wa fi qira'atin, dan dalam satu bacaan ayyuta itu dengan dua hamzah. Ayyuta, jangan kalian percaya apakah akan diberikan pada seseorang semisal apa yang diberikan pada kalian. Namanya hamzah taubih, untuk apa sebenarnya menjelekkan. Ma'atashili hamzati an, dengan membaca tashil hamzah an. Jadi hamzahnya ini dibaca separuh. Ayu'tia gitu bacanya. Ayo maksudnya jangan kalian percaya kalau diberikan kepada seseorang semisal apa yang diberikan pada kalian, apakah kalian akan mengakuinya? Qala ta'ala, maka Allah ta'ala menyatakan sebagai bentuk bantahan pada doktrin jahat orang-orang Yahud tadi, kul innal fadla biyadillah, katakan wahai Muhammad, keutamaan itu di tangan Allah. Yu'tihi man yasha, Allah akan memberikannya pada siapa yang Allah kehendaki. Kalau Allah berkehendak keutamaan kenabian kerasulan itu tidak diberikan pada orang-orang Yahudi Bani Israel, kemudian diberikan pada selainnya, kepada Bani Hasim dari suku Quraisy, itu haknya Allah, karena keutamaan itu di tangan Allah. Allah akan anugerahkan pada siapa yang Allah kehendaki. Famin aina lakum annahu la yu'ta ahadun mithla ma utitum, lantas dari mana kalian bisa berhujah bahwasanya tidak diberikan pada seorang pun semisal apa yang telah diberikan pada kalian. Wallahu wasi'un, Allah itu zat yang maha luas karunianya, rahmatnya. Katsirul fadli, banyak keutamaannya. Alimun, zat yang maha mengetahui. Biman huwa ahluhu, terhadap siapa yang dia itu berhak untuk mendapatkan keutamaan Allah. Wa yahluku wa yahtar, Allah yang maha mencipta, Allah yang maha memilih. Allah berhak untuk memilih nabi itu diutus dari bangsa Arab, tidak dari Bani Israel. Itu hak Allah. Kalian enggak punya hak, wahai orang-orang Yahud, wahai Bani Israel. Jadi ini karena Bani Israel iri, kenapa nabi yang paling mulia itu dipilih oleh Allah dari bangsa Arab, tidak dari Bani Israel. Padahal mayoritas para nabi itu diutus oleh Allah dari keturunan Bani Israel. Mulai dari Nabi Musa, Nabi Isa, dan mayoritas nabi, benar, ratusan atau ribuan nabi itu dari Bani Israel. Kemudian nabi terakhir yang sifat-sifatnya secara rinci disebutkan oleh Allah dalam Taurat, dalam kitab mereka, dalam Injil, nabi akhir zaman, Sayyidul Mursalin, penghulunya para rasul, ternyata tidak dipilih oleh Allah dari Bani Israel. Ini yang menjadikan Bani Israel itu iri, dengki. Ternyata nabi yang mulia itu dipilih oleh Allah dari bangsa Arab. Ini yang menjadikan Bani Israel, orang-orang Yahud itu iri terhadap kaum muslimin. Mereka membuat doktrin-doktrin jahat tadi. Jangan percaya, jangan yakin, jangan membenarkan, kecuali dari kalangan kalian. Jangan kalian percaya kalau ada orang nanti mengklaim dia itu diberi keutamaan semisal yang Allah berikan pada kalian dan para nabi kalian, mengaku aku sebagai nabi. Jangan percaya. Kalau mereka membawakan hujah, nanti hujahnya itu bisa mengalahkan kalian, kalian juga jangan percaya, karena agama kalian lebih baik, lebih benar daripada agama mereka. Ini doktrinnya orang-orang Yahud. Dan doktrin mereka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk itu petunjuk Allah. Artinya sumber petunjuk itu bukan dari kalian, tapi dari Allah. Yang namanya petunjuk itu adalah mengetahui kebenaran, atau lebih mengutamakan kebenaran. Maka tidak ada ilmu kecuali apa yang dibawa oleh para rasul utusan Allah. Tidak ada yang diberi petunjuk kecuali siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan kalian sama sekali. Sementara ahlul kitab, orang-orang Yahud wa Nasara, kalian tidak diberi ilmu oleh Allah kecuali hanya sedikit. Allah telah memilih nabi yang utama, penghulu para nabi, bukan dari kalangan kalian. Itu hak Allah. Karena keutamaan, anugerah itu di tangan Allah, diberikan pada siapa yang Allah kehendaki. Maka ketika Allah memilih manusia yang mulia, nabi dan rasul akhir zaman itu, dari suku Quraisy, dari bangsa Arab, dan dipilih dari keturunan yang paling mulia Bani Hasyim, itu juga haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hujah ini terbantah syubhat-syubhat orang-orang Yahudi maupun Nasara dari kalangan Ahlul Kitab. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'zakumullah. Ini yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.